Tuntu povia nusuro-suro ipue Yesus. Suro-suro pasal songu. Teofilus Tonibila, ria rabukuku pamulana, nitulisiku kakomi eva pura-pura, nuapa tonika via, pade ni patuduki Yesus ngari pamulana, sampe ia neorem pakari suruga. Nitulisiku vou ivenu ia nipandasa, sampe namate, pade ivenu ia natuvubali ngari kamatena. Naopu ia natuvubali, nadeangganimo ni popokita na korona ka anaguru-anaguruna, toni pelisina bopia, ala ranjani ira, mpu-umpu'u ia natuvubali. Riara tempo patampulum bengina ira nanggita ia, pade ia numpatuduki ka ira, eva poparenta nu alatala. Pade ante kuasa nosa nagasa, ia nombavai parentana ka anaguru-anaguruna. Tempo ia nasiromu ante ira, nitevaina ka ira. Ne komi mompalasi ngata Yerusalem. Popean tani ruru risetu, sampe umaku pue alatala, mompopanau ka komi nosa nagasana toni janjina, eva ton nyuliku ka komi bopia. Toramo, Yohanes nombadiu tau ante ue, eva tandaina na jeamo iranggari silaka. Tapi riara barasa kuyam bengipa, komi kana radiu ante nosa nagasanu alatala. Tempo anaguru-anaguruna etu nasiromu, no sanggani ante Yesus, ira nekutana rijaina. Pue, ivei-vei pue membakabasaka kita, to Israel ngari balita, ala mamala kita memparenta ngata tamboto. Nesonomo Yesus, umakumboto tona kuasa mempakatantu nepia etu majadi, etu da mikiran jani komi, tapi komi kana mantarima kuasa, anenosa nagasa nu alatala mana urijai komi. Pade komi kana mumpatolele karebaku, katau-tau ringata Yerusalem. Pade ri pura-pura bagia Yudea, ante bagia Samaria, sampe riumbari-umbari dunia. Naopu Yesus notesa ivetu, na teonggotakamo ianga ringayo ira, mpakari suruga, nikita numata iramboto. Pade kulimu nombabungu ianga ripanggita ira. Tempo ira danantingoa langi, nanggita Yesus neore etu, sampe goli, naria rombaa malaikat tono pakaian na putih, nenggore risinjori ira. Nangulimo malaika etu. Umba komi to Galilea, nukuya komi agam panggore mo risetu nantingoa langi, Yesus toni kita komi, neore ngaringayo komi pakari suruga panea, karena marata bali ri dunia ei. Nasib bayu ewani kita komi panea. Naopu etu, natinggulimo anaguru-anaguru Yesus ngari bulu zaitun, mpakari ngata Yerusalem. Bulu etu, kakavaona kira-kira saungu kilo ngari Yerusalem. Narata ri Yerusalem, nalaumo ira risapo nipetoo ira, pade nepone ritombi kalangana. Sanganu anaguru-anaguruna, etumo i Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, i Filipus, i Thomas, i Bartolomeus, i Matius, Yakobus ana Alfeus, i Simon tau to selote pada Yudas ana Yakobus. Daa nenonto ira pura-pura nasiromu no saungurara no sambaya. No sangganinggani ante ira nariavou barasa kuyambaa besi bo i Maria indo Yesus ante sampe suvu Yesus. Naria saeo ira pura-pura nasiromu kira-kira satu rompulumba akadeana. Risetu, nekanggoremo i Petrus rita tongo ira, topong para saya ipu Yesus pada nanguli. Sampai suvu pura-pura. Kalana dupa menuapa toni tulisi dera buku na gasa eva Yudas. Tempong gaulu, magau Daud numa boto tesanggari jainosa na gasa eva Yudas. Roata tonanggeni taunan joko ipu Yesus. Yudas etu samba arwata, sabana ia ni pelisi ipue Yesus mboto, mokara jam pasangganinggani ante kita. Yudas etu, nangoli salimpu tana ante doi toni ratana ngari poviana tona jaana. Ritana etu, ia namate nanavu, taina nasemparaka, sampe isi rarana nakamburaka nesuvuri savalikuna. Pura-pura tau neto oringata Yerusalem, nangginjani nuapa tona jadi etu. Etu mo sabana, tana etu nipopusanga ira akel dama, tona ria batuana, ria rabasa iramboto, tana nikabubu nulei. Nanguli vo umo i Petrus. Ria rabuku masmur, naria tesa no singa vela ante Yudas i vei. Palamba mo sapu peto'o na majadi maboa. Ne era vai tau meto'o riarana. Pare naria vou toni tulisi i vei. Agina pekatoko na raalan taun tanina. Jadi, etu mo sabana kita, kana mempelisi sambaat tau ngarita tongota. Mantuki kita mempatolele katau ipue Yesus, na tuvu baling ngari kamatena. Taura pelisi ta etu, kana sambaat tau bate-batena, no sangganing-gani ante kami, nantuki ipue Yesus, numpamula ngari tempo Yohanes nembadiu tau, sampiri tempo ipue Yesus, nioreng pakari suruga. Jadi ngarita tongo topom para saya ipue Yesus itu, rombaa tau ni pakatantu ira, rapelisi manjambei i Yudas, etumo Yusuf Barsabas, i avou ni dae Justus, ante i Matias. Naupu etu, no sambayamo ira. Pue, ninjanimu isi rarantai pura-pura manusia. Yudas na lau nompalasi pobagona, eva anagurumu, pada na mate na laum pakari peto'o to masipato ante poviana. Jadi, popo kita ka kami isemang gari romba atau ei, to nipelisimu manjambei Yudas mo karaja mo sanggani ante kami mompatolele tesamu. Naupun usambaya, ira nantendeaka nomoro, sanga i Matias to navelana. Jadi nompamulang gari eo etu, I Matias nireke sambaang gari sampulu rombaa anaguru ipue Yesus.